ku, tempat tinggalku. Bersatu dengan temanku, berbagi suka dan duka, jalani hidup tanpa mereka. Hidup terus ku jalani saja, walau tiada kasih sayang mereka. Takkan pernah ku sesali walau perih di rumah ini hidupku berarti. Yayasan rumah yatim piatu, di rumah ini sama teman-temanku, kau ajariku arti